Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Khanafitin azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan al-mawdhu'ah fil qawaid al-fiqhiyah karya Syekh Ibn Sa'di rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, wa la yatimmul hukmu hatta tajtami' kullu asy-syuruti wal mawani' tartafi'. Kata beliau, wala yatimmul hukmu, dan tidaklah sempurna hukum, hatta tajtami' hingga berkumpul kullu syuruti, semua persyaratan-persyaratannya, wal mawani' tertafi', dan mawani'nya penghalangnya terangkat. Naam. Ini kaidah azimah jiddan. Kaidah penting di dalam memahami an-nusus al-mutlaqah. Ini kaidah sangat penting untuk memahami nas-nas dalil yang bersifat mutlak. Kaidahnya adalah la yatimmul hukmu hatta tatawaffara asy-syurut wa tantafi al-mawani'. Hukumnya tidak akan sempurna hingga terpenuhi semua persyaratan dan hilang faktor-faktor penghalang. Nama ikhwan. Ya, dalam menghukumi sesuatu, menghukumi seseorang, baru bisa terlaksana ketika semua syurut terpenuhi, faktor penghalang dihilangkan. Ini dalam semua bab, barakallahu fikum, dalam perkara usul, dalam perkara furu', dalam perkara ahkam, dalam perkara akidah, barakallahu fikum, asal kebir. Ingat ya, dalam memahami nusus al-mutlaqah. Misal hadis-hadis atau nas-nas yang menjelaskan tentang keutamaan seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Disebutkan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk dalam surga. Mutlak. Maksudnya ialah ma'a syurutiha, ma'a tawafur syurutiha wa intifai mawani'iha, mendapatkan pahala tadi kalau mengucapkan la ilaha illallah lengkap dengan syarat-syaratnya dan hilang faktor penghalangnya. Jadi enggak semata-mata la ilaha illallah selesai surga tempatnya, enggak peduli mau syirik mau kufur, enggak bisa. Maknanya adalah dengan syarat-syaratnya harus ikhlas, mahabbah, inqiyad, qabul, dan macam-macam itu. 8 syarat la ilaha illallah. Harus hilang faktor penghalangnya, tidak boleh syirik, tidak boleh kufur, ila akhir. Baru mendapatkan keutamaan tadi. Juga ini manfaat sekali terkait dengan bab at-takfir al-mu'ayyan, mengkafirkan seseorang secara ta'yin. Nas-nas mutlaqah, nas-nas mutlak terkait dengan bab takfir itu dimaknakan dengan kaidah ini. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ya, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Dihukumi kafir secara ta'yin, inda tawafuri syurut wa intifa' al-mawani', terpenuhi semua persyaratan dan hilang semua faktor-faktor penghalang. Barakallahu fikum. Dalam semua bab tauhid, bab takfir, dalam semua hal. Terkait dengan masalah warisan juga begitu. Seseorang mendapatkan waris ketika terpenuhi syurut al-irits. Terpenuhi asbabul irith, hilang mawani al irith, semua terpenuhi, baru dapat yang namanya warisan. Dan bab-bab yang lainnya, barakallahu fikum, dalam semua bab itu hukum terpenuhi ketika tawafur syurut dan intifaul mawani. Ah, yang namanya persyaratan itu tergantung masing-masing bab. Itu dibahas panjang oleh para ulama. Tauhid ada syurutuhu, dibahas di pembahasan tauhid. Takfir syurutuhu, dibahas dalam pembahasan takfir. Irth masalah warisan syurutuhu, dibahas dalam pembahasan masalah faraid. Itu masing-masing bab, masing-masing bidang ada penjelasannya. Apa syaratnya yang dipenuhi, apa mawani'nya yang harus ditinggalkan. Kitabnya masing-masing. Ini qaidah azimah jiddan. Paham ya? Ingat ya, memahami nususul mutlaqah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa man ata bima 'alayhi min 'amal qad istahaqqa ma lahu 'alal 'amal. Yang ini kaidah terkait dengan babul muamalah. Mudah-mudahan nanti bisa memahaminya, barakallahu fikum. Qala rahimahullah, wa man ata bima 'alaihi min amal, barang siapa yang mendatangkan, mengerjakan apa-apa yang menjadi kewajiban dia dari amalan. 'Alaihi itu kewajiban dia. Wa man ata, siapa saja yang mendatangkan, yang mengerjakan bima 'alaihi, yang merupakan kewajiban dia, tanggung jawab dia, min amal dari sebuah perbuatan, qad istahaqqa ma lahu 'alal amal, maka sungguh dia berhak mendapatkan bagian dia, lahu, haknya dia dari amal tadi. Kalau dia sudah melaksanakan tanggung jawab dia dalam beramal, maka mendapatkan hak dari amal tadi. Ini kaidah barakallahu fikum berkaitan dengan pembahasan masalah muamalah, terkait dengan pembahasan tentang masalah al-ujrah atau al-ijarah, dan pembahasan tentang masalah al-ju'alah. Paham ini? Harus terangkan panjang ya, ikhwan. Ini pembahasannya terkait dengan babul ijarah dan babul ju'alah. Terkait dengan bab dalam bab muamalah. Juga terkait dengan pembahasan tabul buyu, tabul nikah dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Tapi juga bisa dimasukkan dalam pembahasan yang lain lebih luas, perkara ibadat dan yang lainnya. Globalnya adalah seseorang yang sudah melaksanakan kewajibannya, maka dia berhak mendapatkan pahalanya atau upahnya. Paham ya? Seseorang yang sudah mengerjakan kewajiban dia, tanggung jawab dia, maka dia berhak mendapatkan upahnya atau pahalanya. Dan perkara ibadah wadih, seseorang yang mengerjakan ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dengan mutaba'ah, maka berhak mendapatkan keutamaan-keutamaan ibadah tadi. Tapi ini jarang disebutkan oleh para ulama. Yang paling banyak disebutkan bab muamalat. Bab muamalat, barakallahu fikum. Tayyib, di sini yang cukup panjang mereka sebutkan terkait dengan babul ijarah dan babul ju'alah. Tahu ijarah ya? Terkait dengan masalah jasa atau sewa. Ada misalkan antum memanggil seorang tukang untuk renovasi pagar rumah misalkan, ya, untuk merenovasi pagar rumah. Tukang berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Antum selaku yang menjadikan dia sebagai tukang, meminta jasanya, berkewajiban untuk memberikan dia upahnya. Betul? Kaidah umumnya ialah ketika tukang tadi menyelesaikan tugas dia sebagai tukang, mengerjakan pekerjaan dia, maka dia berhak mendapatkan upah dari pekerjaan tadi dari kamu. Paham ya? Namun di sana barakallahu fikum dibedakan oleh para fuqaha antara ijarah dan ju'alah. Antara ijarah dan ju'alah. du'alah itu apa ya? Sekitar semacam kayak sayembara gitu ya kan. Tapi kalau ijarah itu ialah jasa atau sewa. Baik. Ada beberapa perbedaan barakallahu fikum. Al-farqu bainal ijarati wal ju'alah. Yang pertama ialah al-ijaratu aqdun lazim. La yakhruju minhu illa li'udhur. Yang namanya ijarah, akad ijarah, akad yang lazim, akad yang mengikat. Tidak boleh keluar daripadanya kecuali dengan udhur. Itu ijarah. Wal ju'alah aqdun jaiz. Wal ju'alatu aqdun jaiz. La yalzamu ahadun fi'lah. Wa man tarakahu fala syai'a 'alaihi. Yang namanya ju'alah adalah akad yang boleh. Akad jaiz, akad yang boleh, tidak mengikat. Tidak mengikat. Tidak ada seorang pun yang terikat untuk melakukannya. Siapa saja yang meninggalkannya, tidak ada masalah. Tujuh Allah. Yang kedua, perbedaan yang kedua. Al-ijaratu aqdun baina tarafain. Al-ijaratu aqdun baina tarafain. Kalau ijarah, akad dari kedua belah pihak. Antum dan si fulan. Wal ju'alatu aqdun la yakhtassu bi shakhsin muayyan. Wal ju'alatu aqdun la yakhtassu bi shakhsin muayyan. Sementara ju'alah sebuah akad yang tidak khusus dengan orang tertentu. Walaisa aqdan baina tarafain. Juga dia bukan akad antara dua pihak. Makanya bahasa yang tepat ju'al itu kayak sayembara gitu ya. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga. Al-ijaratu yastahiqqu sahibuha al-ujrah. Al-ijaratu yastahiqqu sahibuha al-ujrah idza akmalaha kullaha. Yang namanya ijarah, pelakunya mendapatkan upah, mendapatkan ujrah ketika menyempurnakan, menyelesaikan dengan sempurna ijarahnya. Ya, selesai pekerjaan dia dapat upah sempurna. Wa idza tarakaha li'udhrin. Wa idza tarakaha li'udhrin falahul ujratu biqadril 'amal. Kalau dia meninggalkan ijarahnya, meninggalkan akadnya karena uzur, maka mendapatkan upah seukuran pekerjaannya. Misalkan perjanjiannya dari mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore, zuhur dia pulang ada uzur syar'i, entah isinya sakit atau apa ada uzur, maka dapat upah dari jam 7 sampai zuhur. Paham ya? Seukuran dengan akadnya. Itu ijarah. Kalau meninggalkannya karena uzur, dapat upah sesuai dengan kadar pekerjaannya. Lanjut, wa in tarakaha li ghairi udhrin la yastahiqqu syai'a. Wa in tarakaha li ghairi udhrin la yastahiqqu syai'a. Kalau dia meninggalkan akadnya, meninggalkan ijarahnya dengan tanpa uzur, maka tidak mendapatkan upah apapun. Dirumah ijarah ya. ya, terkait dengan masalah sewa, masalah jasa, kesepakatan dua belah pihak dan juga ketentuannya. Kalau sempurna pekerjaannya dikasih pahala, dikasih upah sempurna. Kalau dia hanya separuh saja dengan uzur dapat upah separuh. Kalau dia pergi tanpa uzur maka tidak dapat apa-apa. Barakallahu fikum. Itu ijarah. Kalau ju'ala lain lagi. Wal ju'alatu yastahiqqu sahibuha al-ju'la. Wal ju'alatu yastahiqqu sahibuha al-ju'la idza akmalaha kullaha. Sementara ju'alah pelakunya berhak mendapatkan ju'l, mendapatkan hadiah dari pekerjaannya ketika menyempurnakan akadnya seluruhnya. Wala yastahiqqu syai'an idza tarakaha sawa'un kana li'udzur aw lighairi udzur. Tapi ketika dia meninggalkan ju'alahnya maka tidak mendapatkan apapun, baik karena uzur atau tanpa uzur. Itu ju'alah dan ijarah perbedaannya. Baik, yang namanya ju'alah ikhwan mirip kayak sayembara. Jangan dia mengatakan kepada yang hadir, siapa yang bisa dari kalangan para santri menulis sebuah makalah yang terbaik, makalah yang bagus tentang masalah thalabul ilmi, maka dia mendapatkan ini, dikasih hadiah kitab atau dikasih hadiah apa gitu. Itu enggak mengikat. Yang kepengin silakan ikut. Ketika ada santri yang menyelesaikan semua makalahnya dengan sempurna diserahkan kepada ustadznya sesuai, dapat hadiah kitab tadi. Ada yang menyelesaikan separuh sudah enggak neruskan, enggak dapat apa-apa. Uzur atau enggak ada uzur? Uzur atau enggak ada uzur? Tapi kalau yang namanya ijarah itu akad yang lazim, yang harus antara dua belah pihak. Saya yang meminta jasa kamu, kamu yang mengeluarkan jasanya kamu. Kamu saya menyewa kamu, kamu saya sewa. Itu dengan ketentuan di atas suara kuatku. Intinya adalah ini kaidah mengatakan kalau orang itu sudah melakukan kewajiban dia dengan benar maka dapat hak, mendapat haknya dari upahnya atau dari pahalanya. Barakallahu fikum. Ini kaidah yang cukup penting terutama dalam pembahasan muamalah. Difahami ya, ini secara global. Barakallahu fikum. Lanjut. Masyaallah. Qala rahimahullahu ta'ala wa yaf'alu al-ba'du min al-ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iri al-ma'muri. Yang artinya kata beliau wa yaf'alu al-ba'du min al-ma'muri, dan dia melakukan sebagian dari yang diperintahkan. In syaqqa fi'lu sa'il ma'muri. Kalau berat bagi dia melakukan semua yang diperintahkan. Kerjakan sebagian kalau berat mengerjakan semuanya. Ini kaidah barakallahu fikum disebut dengan kaidah fattaqullaha mastata'tum. Lafaz ayat ya. Ini namanya kaidah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebelum kalian. Kalau mampu semuanya, semuanya. Tidak mampu semuanya, mampu sebagiannya, sebagiannya. Begitu. Namanya fattaqullaha mastata'tum. Adapun takbirnya para fuqaha menggunakan bahasa takbir, mereka mengatakan al-maisuru la yasqutu bil ma'suri. Al-maisuru la yasqutu bil ma'suri. Al-maisur yang mudah dilakukan, la yasqutu tidak gugur bil ma'suri, dengan sebab ada yang sulit dikerjakan. Barakallahu fikum. Intinya apa? Ada dua hal. Ada yang gampang dilakukan, ada yang sulit. Ada yang mudah dikerjakan, ada yang sulit. Kerjakan yang mudah, tinggalkan yang sulit. Perkara yang mudah tadi itu tidak bisa gugur gara-gara ada yang sulit. Ini lafaz kaidahnya. Dalilnya ayat tadi, fattaqullaha mastata'tum. Ada orang sakit mau mengerjakan ibadah sholat. Yang namanya orang sholat, kewajiban pertama adalah sambil berdiri. Nanti gitu ya. Salli qa'iman. Dia enggak sanggup. Sanggupnya duduk. Kerjakan duduk. Fa'ilam tasati faqa'idan. Duduk enggak sanggup. Bisanya berbaring. Kerjakan sambil berbaring. Fa'ilam tasati fa'ala jambin. Itu namanya fattaqullaha mastata'tum. Selagi mau berdiri, berdiri. Enggak sanggup. Sanggupnya apa? Duduk, duduk. Enggak sanggup, Ustaz. Sanggupnya apa? Baring, baring. Difahami ya? Namanya fattaqullaha mastata'tum. Enggak mungkin semuanya, kerjakan sebagiannya. Yang namanya sholat itu harus berwudu. Menggunakan air. Enggak mungkin berwudu, Ustaz. Duh, kenapa? Enggak mungkin kena air badannya. Bisanya apa? Tayamum. Kerjakan tayamum. Kerjakan tayamum. Enggak mungkin berwudu, kerjakan tayamum. Mufum? Kerjakan at-tayammum barakallahu fikum. Al-Mahim, kaidahnya apa, Ivan? Kaidahnya adalah fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Yang mudah kerjakan, yang sulit enggak dikerjakan. Mudah ini dipahami. Ada orang sedang berada di dalam pesawat. Baik, masuk waktu sholat. Kalau dia tunda nanti sampai datang di tempat tujuan, sudah lewat waktu sholatnya ya, dan dia belum mengerjakan sholat. Mau tidak mau harus mengerjakan di atas pesawat. Baik, dikerjakan di jok pesawat ataukah sambil berdiri? Bukan diam. Jawabannya fattaqullaha mastata'tum. Kalau memungkinkan bagi anda sambil berdiri, berdiri. Normal kayak biasanya. Kalau mungkin. Kalau enggak mungkin, maka dengan cara duduk. Tidak mungkin dengan cara isyarat yumiu imaan. Intinya yang mudah tidak gugur gara-gara ada yang sulit. Jangan mengatakan sudah tidak usah sholat. Kenapa? Tidak bisa berdiri. Tidak bisa. Kerjakan sholat walaupun sambil duduk, walaupun sambil berisyarat dengan menggunakan kepala para ulama. Dipahami? Jadi kan seterusnya. Ini kaidah yang tepat menggunakan kalimat fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ketika antum mampu mengerjakan semuanya, kerjakan semuanya. Ketika tidak sanggup mengerjakan semuanya, sanggup sebagiannya, maka kerjakan sebagiannya. Yang antum mampu mengerjakannya, yang lainnya gugur kewajiban dari anda. Barakallahu fikum. Faham insyaAllah ya? Kaidah yang mereka sebutkan juga ialah mala yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Nah, itu juga bahasa yang lain yang daripada mereka. Mala kebalik ya, kebalik. Mala yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Apa-apa yang tidak mungkin tercapai semuanya, jangan ditinggalkan kebanyakannya. Al-Muhim, yang mampu kerjakan dikerjakan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Lanjut. Hah? Lanjut. Masya Allah ya kan. Saya kira bakal hatam ya kan. Kayaknya berat banget mau hatamkannya. Ya her, jangan banyak-banyak ya, mujmal aja ya. Yang berikutnya labas, yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa kullama nasha'a 'anil ma'dhuni fadhaka amrun laysa bil madhmuni wa kullama nasha'a, dan segala sesuatu atau tiap-tiap apa saja yang muncul, yang terjadi, anil ma'dhuni, karena sesuatu yang diizinkan, fadhaka amrun, maka itu adalah sebuah perkara, laisa bil madmuni, perkara yang tidak ada boman padanya, tidak ada ganti rugi padanya. Nah, ini kaidah berkaitan dengan permasalahan tindakan yang diizinkan dan tidak diizinkan. Ketika sebuah tindakan yang diizinkan, tindakan ini berakibat sesuatu, ada efek yang gitu ya, berakibat sesuatu, sesuatu ini merugikan pihak lain, maka tidak terkena boman. Kenapa? Ada izinnya. Tapi perinciannya adalah al-ma'dzun ala qismaini. Yang pertama ialah al-ma'dzunu syar'an. Yang diizinkan secara syariat. Ada nas, dalil, ayat, hadis yang mengizinkannya. Diizinkan secara syariat. Yang kedua ialah al-ma'dzun min jihati sahibil fi'il. Diizinkan dari pelaku perbuatan. Diizinkan dari pelaku perbuatan. Yang punya barang, yang punya wewenang mengizinkan. Namanya ma'dzun. Baik, ketika ada seseorang yang melakukan sesuatu yang diizinkan tadi, lalu tindakannya itu memiliki efek-efek yang mengharuskan ganti rugi, maka tidak terkena ganti rugi. Kenapa? Diizinkan. Mafhumnya apa? Mafhumnya kalau tindakan itu tidak ada izin, baik dari syariat atau dari pemilik perbuatan, dan memunculkan efek-efek negatif bagi yang lain, maka harus ganti rugi. Kenapa? Tidak ada izinnya, barakallahu fikum. Contoh, pada pembahasan qisas atau hukum-hukum had, hukum had ya kan, ada seseorang yang mencuri lebih dari 1/4 dinar, tertangkap oleh pihak penguasa, penguasa menetapkan hukum qisas potong tangan. Yang memotong tangan siapa ini? Al-gujunya kan gitu ya, al-gujunya potong tangan pencuri tadi itu. Bismillah, dia memotong tangan orang tadi itu. Diizinkan mana ini? Diizinkan. Dari mana izinnya ini? Dari syariat, hukum qisas. Hukum had. Sudah. Potong tangannya dia. Potong tangannya. Sen. Dengan pisau yang tajam, dengan pisau yang higienis. Masyaallah. Putus tangannya ya. Ternyata dari efek potong tangan tadi itu, qadarullah, ada sebuah virus atau tetanus atau semisalnya yang ada di tangannya orang tadi itu, merembet masuk sampai ke jantungnya, dia mati. Apakah harus ganti rugi? Apakah dia boman? Jawabannya, tidak ada boman. Kenapa demikian? Tindakan dia diizinkan secara syariat. Efek negatif yang muncul daripadanya itu enggak ada boman. Kenapa? Ada izin syariat. Difahami? Kok diem? Difahami ya? Difahami ya? Itu namanya siroyah. Dalam pembahasan hukum had, itu namanya siroyah. Efek daripada hukum had, itu ada sesuatu yang siroyah, merembet ke barang yang lainnya, dia mati. Maka dikatakan hadar. Ay, la qawat wa la diyah wa la syekh. Hadar, tidak ada hukum sama sekali, tidak ada ganti rugi, tidak ada diat, tidak ada yang lain-lain. Kenapa? Ma'dhunun syar'a, diizinkan secara syariat. Ada orang sedang sholat, Allahu Akbar, dia pakai sutroh. Ternyata ada orang lewat di depan dia, antara dia dengan sutroh. Tindakan dia apa ya, Pak? Mencegah dengan tangannya. Nah gitu ya. Lewat cegah sama dia. Dicegah, ternyata orang ini kaget, lompat. Melompati tangannya antum ini. Lompat dia, jatuh. Gedebuk. Patah kakinya. Apakah ada ganti rugi? Coba diam. Jawabannya? Tidak ada. Kenapa tidak ada ya, Pak? Tindakan antum ma'dhunun syar'ah. Tindakan kamu diizinkan secara syariat. Efek yang muncul gara-gara ini itu enggak ada boman. La bomana alai. Paham enggak? Saya mau bikin contoh enggak mungkin atau masih bujang. Nah, ada satu yang berikutnya yang enggak mungkin itu masih bujang ya, Ivan Barakallahu. Paham ya? Mafhumnya ketika ada sebuah tindakan-tindakan yang tidak diizinkan baik secara syariat atau izin dari pemilik perbuatan tanpa izin lalu berefek perkara-perkara yang negatif harus kasih boman. Ada seseorang menaruh sebuah batu di pinggir jalan atau di tengah jalan. Bukan karena proyek, bukan karena yang lain, tidak ada izin warga atau syekh. Ini orang ada apa tahu-tahu naruh batu di tengah jalan. Malam-malam lagi gelap, atau orang naik motor tabrak, terguling-guling, patah kaki segala macamnya. Ada apa ini? Ada batu. Siapa yang naruh ini? Fulan. Boman ataukah enggak? Boman. Loh, kenapa kalau disuruh boman? Dikarenakan dia menaruh sesuatu, mengerjakan sesuatu yang ghairu ma'dzun syar'an. Dipahami ya? Dan berefek sesuatu harus boman. Itu makna kaidah ini. Wa kullama nasha'a 'anil ma'dzuni fadzaka amrun laysa bil madmuni. Mafhumnya yang nasha'a 'an ghairil ma'dzun fadzaka amrun madmun. Ketika dia muncul dari perkara kata izinnya dalam syariat maka harus membayar boman. Barakallahu fikum. Ini juga berlaku dalam perkara-perkara yang lain. Barakallahu fikum. Efek-efek dari perbuatan soleh, dari amal soleh, antum beribadah kepada Allah, antum mengerjakan ibadah salat, antum thalabul ilmi, perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara soleh, ada efek-efek sesuatu jadi lemah, capek, letih dan segala macamnya, boyok inilah akhirnya, itu semuanya ketika antum ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, efek-efek tadi itu dikasih pahala sama kayak pahalanya. Atau sebaliknya, kenapa dikasih pahala? Dikatakan tindakan antum itu syar'i. Juga efek negatif kemaksiatan atau yang berbuat dosa, berbuat kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla musta'an, dengan tanpa izin, ya enggak mungkin dikasih izin, perkara kebukaran barakallahu fikum. Terus membuat efek-efek yang kurang bagus. Efek yang kurang baik. Akhirnya dia letih, dia loyo, dia apa begitu karena maksiatnya, kemudian matanya sampai rusak, boyoen atau apalah. Semua efek tadi itu dikasih dosa atas dia. Kenapa? Efek dari perbuatan yang tidak syar'i. Sehingga semuanya barakallahu fikum merembet. Gitu ya. Barakallahu fikum. Jadi al-athar an-nasyi'ah anit-ta'ah musabun 'alaiha. Wal athar an-nasyi'ah anil ma'siyah. Tab'ul lil-ma'siyah. Efek-efek yang muncul dari ketaatan dikasih pahala sama kayak ketaatannya, sementara efek-efek yang muncul karena kemaksiatan maka dihukumi sama kayak kemaksiatannya. Barakallahu fikum. Naam ya. Difahami insyaallah ya. Ada mafhumun barakallahu fikum. Naam, ada seseorang yang qul a'udzubikumullah punya seekor sapi. Sapinya dia kandangkan. Dimasukkan kandang, rapi, masyaallah bagus, aman, terkendali di kandang. Dia kasih makan, kasih minum. Kadara suatu hari sapinya ngamuk. sapinya ngamuk marah, malah dia tendang-tendang itu kandangnya jebol, lari dia ke jalan-jalan, nendangi, nyeruduk banyak orang, ada yang terluka dan segala macamnya. Apakah pemilik sapinya harus boman? Coba diam. Apakah pemiliknya harus boman? Jawabannya tidak. Kenapa? Dia sudah melakukan tindakan yang semestinya terkait dengan sapi tadi. Ada orang yang membiarkan sapinya tanpa diikat, tanpa dikandangkan, dibiarkan di pinggir jalan begitu, nggak diikat. Kabur sapinya, ngamuk-ngamuk. Orang disundul sama sapi tadi itu banyak yang luka. Boman harus ngasih biaya perawatan bagi yang terkena sapinya tadi. Barakallahu. Al-muhim, efek dari perkara yang diizinkan enggak ada boman. Efek dari perkara yang diizinkan harus boman ketika memunculkan efek-efek negatif. Barakallahu fikum. Allahu taala alamu bis-shawab. Lanjut. Lanjut. Jam berapa itu? 8:30 ya, akhi. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup insyaallah. Dah hatamkan besok ba'da subuh insyaallah taala. Atau hatamkan sekarang? Di hatamkan malam juga. Jam 10. Hah? Jangan gini-gini aja. Capek apa enggak? Oh enggak, masya Allah. Antum enggak capek, ana yang enggak capek ya. Jadi kita hatamkan nanti pada subuh aja ya, supaya fresh otaknya gitu loh. Jangan maksakan hatam tapi enggak jelas. Nah, satu persatu gitu ya, biar jelas para kelas itu. Nah, jadi kalau saya mengatakan ada contoh, enggak mungkin saya sampaikan. Itu pembahasan-pembahasan enggak mungkin sampaikan di kalangan para bujangan. Ada contohnya tapi enggak mungkin, itu pembahasan di kalangan para mutazawiji. Gitu ya. Cukup insyaallah ya. Naktafi la huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.